بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الجميع طيب نستمر بارك الله فيكم قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب كتب ليو رحمه الله تعالى برفكر pada Allah aizat Allah tabaraka wa ta'ala adalah bid'ah. Al-fikratu fillahi ay fi zatillah, pada zat Allah azza wa jalla adalah bid'ah. Dikatakan bid'ah tentunya tidak pernah dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat beliau, tabi'in dan atba'u tabi'in, wa immati sunnah ba'dahum. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillahi. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, ai makhluk, dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah Azza wa Jalla. Karena berfikir tentang Ar-Rab, ai zat Allah, akan mendatangkan keraguan di dalam hati, menanamkan keraguan di dalam al-qalb, di dalam hati. Barakallahu fikum. Ini adalah dari sekian adab kita sebagai makhluk terhadap Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Al-Fawaid bahwa Ar-Rab, yaitu Allah Azza wa Jal, telah memperkenalkan dirinya di hadapan hamba bitoriqain, dengan dua jalan. Ahadihima, kata beliau, an-nadharu fi maf'ulatihi, memandang dan melihat terhadap perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, ay makhluqatihi, melihat kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, langit yang menjulang tinggi dengan tampak tiang, ya, sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam tara anna Allaha سخر لكم ما في السماوات والأرض والفلك تجري في البحر ويمسك السماء أن تقع على الأرض Dan Allah Azza wa Jalla termasuk dari nikmatnya Allah menahan langit untuk tidak jatuh ke bumi. Perahu, bahtera, kapal bisa berlayar di air. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah tundukkan untuk mau berjalan. Mungkin ada orang mengatakan, oh dengan mesin benar. Tetapi di sana ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kayu, besi, bisa terapung, bisa berjalan, barakallahu fikum, di lautan. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ard. Dia Allah Azza wa Jalla yang menahan langit untuk tidak jatuh ke bumi. Barakallahu fikum, ini adalah termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Lah kalau tidak ditahan, bangunan yang seperti ini antum lihat ya 12x12 tampak tiang tengah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mungkin orang khawatir, takut-takut jangan sampai jatuh. Ya sekarang langit yang begitu luas menjulang tinggi sekali, barakallahu fikum, dengan tampak tiang, maka dia Allah Azza wa Jalla yang menahannya, barakallahu fikum. Iya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayat yang lain bahwa Allah Azza wa Jalla menahan amsakahuma, ay menahan langit dan bumi, antazula. Allah Azza wa Jalla menahan langit dan bumi untuk tidak hilang, untuk tidak lenyap. Barakallahu fikum, ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, makhluk-makhluk besar ini akan disebutkan bagaimana makhluk itu bertasbih kepada Allah, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Lah kalau sekiranya pergilah bumi ini, karena sudah tidak kuat lagi oleh manusia yang banyak bermaksiat, banyak yang tersesat di punggungnya, barakallahu fiik, lalu pergi, maka Allah Azza wa Jalla menahan langit dan bumi untuk tidak kemudian menghilang, barakallahu fiikum. Keberadaan langit dan bumi termasuk dari tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dengannya kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang yang berfikir. Barakallahu fikum. Kaip kita mengenal Allah Azza wa Jalla dari ini semua? Penciptaan langit tadi kita sebutkan bina'a, dalam kondisi terbangun dengan tampak tiang. Kalau bukan karena nikmat Allah padanya menahan langit, tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Jikalau langit itu jatuh, kata para ulama, tidak akan ada kehidupan di dunia ini, barakallahu fikum. Sudah berbicara bagaimana tebalnya langit satu dengan langit yang keberikutnya, kemudian jatuh ke dunia ini. Yang kedua, terkait penciptaan langit dalam kondisi firasyah, terhampar, sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini dengan leluasa mudah untuk bisa berkehidupan di atasnya. Kalau sekiranya semua dunia ini menggunung, berbentuk gunung, tidak ada datar, mungkin berat bagi kita untuk hidup seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Firasyah, Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia ini terhampar barakallahu fiik. Keberikutnya pergantian malam dan siang. Yatlubuhu hasisa di dalam ayat yang lain. Terjadi penukaran yang cepat. Malam datang seolah-olah tidak pernah ada siang. Tidak ada bekasnya. Mau di tembok, mau di rumah, mau di mana saja. Tidak berbekas sama sekali siang itu. Demikian sebaliknya jikalau siang itu datang. Tidak ada bekas-bekas malam. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin antum masuk ke dalam rumah. Maaf. Dalam rumah gelap gulita. Anda tidak akan mengatakan bahwa ini malam. Anda mengatakan gelap. Tetapi malam sudah hilang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Nah. Tentu tidak akan mungkin itu semuanya terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Maka yang mengaturnya adalah Zat yang Maha Kuasa. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla dari makhluknya. Barakallahu fikum. Maka pendekatan diri kepada Allah, mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya, tidak ada yang melakukan itu kecuali ulil albab. Orang-orang yang berfikir, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Cara Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal fikratu fi ayatihi. Fi ayatihi wa tadabburuha. Mengkaji mendalami ayat-ayat Allah. Ail masmu'ah ma'kulah. Masmu'ah artinya yang didengar. Barakallahu fikum. Yaitu di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Coba baca surat Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Dari awal sudah diperkenalkan dirinya oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayatihi, ayat-ayatnya, dan watadabburuha, mengkaji dan mendalami ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini benar-benar sekarang artinya apa yang kita temukan dan jumpai di masyarakat kita benar-benar menyayat hati kita. Kif, kalau berbicara, taruhlah sekarang orang yang gelarnya SH. SH itu apa Zaid? Zaid SH gelarnya. SH itu apa? Oh, wallahu a'lam. Audi. Wallahu a'lam, masyaallah. Ahlus sunnah wal jamaah. Yusuf, apa itu SH? Sarjana hukum. Wah, hukum kenegaraan kita ini dikaji, dipelajari sampai mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan gelar SH. Setelah itu, barakallahu fikum, dia bisa menghafal ayat-ayat, fasal-fasal, ayat-ayat yang terdapat di dalam undang-undang. Tapi maaf-maaf, dia terkadang tidak bisa membaca Al-Quran. Terus apa yang diharapkan dari gelar SH seperti ini untuk negeri kita ini? Barakallahu fikum. Kemajuannya, kemakmurannya, keberkahannya apa? Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah, mana gelar-gelar duniawi? Tidak ada. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah gelar-gelar ukhrawi. namun sangat sedikit orang yang tertarik dengan gelar-gelar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jikalau penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan, keluarkan barokah dari langit dan kami turunkan dari langit, kami bukakan dan kami munculkan dari dalam bumi. Hah? Mana? Orang-orang yang barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu oleh Allah Azza wa Jalla, mana dia yang punya gelar-gelar tersebut? Maka oleh karena itu sekali lagi terus saya mengingatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimanapun dan apapun statusnya, jangan minder barakallahu fikum di hadapan orang yang punya gelar tinggi, gelar ini, gelar itu, profesor, doktor, jangan minder. Apalagi di negeri kita ini. Coba antum lihat isi penghuni penjara, maaf-maaf, ya ada yang bergelar Dr. Andus, di akhirnya SAG. SAG itu apa ya? Sebentar. Siapa yang? Umar. SAG itu apa? Hah. Gimana? Oh. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat, yang mengisi penjara orang-orang yang punya titel-titel duniawi, ya, barakallahu fikum, banyak orang-orang yang repot, aparatur negara dibikin oleh mereka. Tapi coba orang-orang yang benar-benar lurus di dalam beragama, maka aparatur negara sesungguhnya merasa terbantu dengan keberadaan mereka yang sedang belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terbantu barakallahu fikum negeri kita ini rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar barakallahu fikum punya jiwa yang besar hidup di negeri ini. Walaupun mungkin kita tidak membawa titel. Allah yahdik wijaya. Mayam bagi. Nah. Harus barakallahu fikum. Ya. Jangan minder di hidup atau kita hidup di negeri kita ini. Apalagi melihat anaknya tidak punya gelar-gelar, tidak tamat SD, mungkin tidak ada ijazahnya. Jangan minder ya akhi. Anda belajar sampai mana sih? Sebagai kedua orang tua, barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang maaf-maaf, sudah biaya besar untuk kuliah, ya jual sandal di pasar, barok, sudah punya titel. Ya maaf-maaf, ada tukang becak enggak ya Abdul Malik dulu? Ya ojek dan yang semisalnya. Maksudnya barakallahu fikum, terkait dengan kehidupan dunia ini yang Anda khawatirkan, lalu mengejar titel-titel duniawi, kehidupan dunia sudah ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Masing-masing kita ini sekarang yang tidak ada jaminannya adalah keselamatan kita di saat kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keselamatan kita di dunia, keselamatan kita di alam barzah, keselamatan kita sekembali kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita menjumpai banyak orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum ahlus sunnati wal jama'ah, harus terus barakallahu fikum belajar Al-Quran, membaca terjemahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba ketemu ayat ini, apa sih artinya? Apa maknanya? InsyaAllah kalau itu yang kita lakukan, berharap Allah Azza wa Jalla memberikan kita informasi yang sangat akurat di dalam Al-Quranul Karim. Peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ada jawabannya sesungguhnya di dalam Al-Quran. Coba baca kisah Nabi Musa, betapa sering atau betapa banyak Allah mengungkapkannya kembali dengan metode dan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Pelajaran yang sangat berharga barakallahu fikum di saat menghadapi kediktatoran Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Allah memunculkan atau menampakkan di dalam banyak tempat dialog Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama kaumnya barakallahu fikum. Para nabi dan rasul di dalam dakwahnya diangkat dan diungkap oleh Allah Azza wa Jalla ada di sebuah surat. Sekian perjalanan dakwah para nabi, bagaimana celotehan, pencelaan, hinaan kaumnya terhadapnya, semuanya itu pelajaran yang sangat berharga melalui ayat Al-Qur'anul Karim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau antum barakallahu fikum coba berupaya untuk mengkhatamkannya. Khatam balik lagi, terus khatam balik lagi. Kita berharap di kehidupan kita ini barakallahu fikum kita tidak jahil tentang Al-Quran. Baca rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita khatam setahun sekali atau mungkin setengah tahun sekali, tapi lakukan barakallahu fikum. Kita akan menemukan dan menjumpai perkara-perkara besar yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim hafizani wa hafizakumullah. Sampai kepada surat yang seorang wanita Allah angkat melalui Al-Quran, Maryam. Bagaimana Allah mengutip perasaan seorang wanita dari sikap punya rasa malu yang tinggi, dicerca dan dicela, tetapi dia siap menanggung itu karena dia harus menjalankan sebuah ketentuan di dalam hidupnya barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup seorang wanita hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk di antara Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya untuk mengenalinya, yaitu al-fikratu fi ayatihi wa tadabburuha. Berfikir, mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan mengkaji serta mendalaminya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang beliau menyebutkan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, amma tafakkuru fi dhatillah. Adapun berfikir tentang zat Allah Azza wa Jal, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang darinya sebagaimana di dalam hadis yang dibawakan oleh al-muallif, kata beliau, dan hadis ini telah diriwayatkan dari sejumlah para sahabat Nabi, wa huwa hadithun hasanun bi majmu'i turuqihi. Hadis yang kita baca yang dibawakan oleh al-musannif dengan semua jalan-jalannya, maka hadisnya naik menjadi hasan. Naik barakallahu fikum menjadi hasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, fama min khairin illa dallana alaih, وَمَا مِنْ شَرٍ إِلَّا حَذَّرَنَا مِنْهُ. An-Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menjelaskan bahwa tidak ada pintu kebaikan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingat, menunjukkan kita kepadanya. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang, ya akhi, ini belum sempurna. Oh, jangan. Tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan, ini kan baik dan bagus, sementara tidak ada landasannya dan bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, man ibtada'a bid-din bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Na'am qala, fama min khairin illa dallana 'alaih. Kata Imam Malik rahimahullah bahwa siapa saja yang membuat sesuatu perkara baru dan dia memandang itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Sehingga seorang sunni salafi tidak boleh, barakallahu fikum, berbasa-basi di hadapan kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Tidak boleh dia berbasa-basi di hadapan kesesatan, barakallahu fiik, al-batil. Maka dia harus menampakkan pengingkarannya lisan atau barakallahu fikum bil qalb, dengan hatinya atau dengan amaliyahnya rahimani wa rahimakumullah. Wa ma min syarrin illa hadharana min. Tidak ada kejelekan dan kerusakan kecuali beliau telah memperingatkan kita darinya. Nah, sekarang beliau menyebutkan salah satu upaya yang dilakukan oleh syayatin untuk menyesatkan seseorang, barakallahu fikum, berfikir kepada zat Allah Azza wa Jal, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu setan itu berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Ya setan. Ya tentu tidak akan nampakkan, tapi lewat bisikan orang merenung. Apalagi kalau ya mengambil ilmu dari muka syafat. Muka syafat itu adalah pembukaan tabir atau bersemedi. Masuk ke tempat yang gelap, duduk merenung, tafakur. Nah, ini dia. Yang paling gampang, yang paling mudah untuk ditunggangi oleh setan. Sehingga muncul darinya, haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku bercerita tentang Rabbku. Nah, termasuk dari langkah setan adalah mendatangi orang-orang yang seperti ini, bertapa, bersemedi, muka syafat, untuk mencari ilmu, barakallahu fikum. Maka pertanyaan yang dilontarkan oleh setan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai pada kemudian pertanyaan, man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Rabbmu? Anda mengatakan Rabb, Allah. Yang menciptakan ini Allah. Yang menciptakan ini Rabb. Sampai kemudian pertanyaan, man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Rabbmu? Bimbang, bingung seseorang untuk menjawabnya, bark. Itulah yang dimaukan, barakallahu fikum. Maka termasuk dari langkah syayatin adalah talbis, mengkaburkan sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang salah dan keliru, memunculkan yang salah dan keliru seolah-olah benar. Ini adalah langkahnya setan, barakallahu fi, di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita terjebak. Keep caranya, kita belajar. Kita belajar ilmu rahimani wa rahimakumullah. Ketika bimbang, ketika bingung, kita punya pegangan. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Jikalau engkau tidak mengetahui, jangan kemudian menganggap diri itu sok pintar, sok hebat, sok mampu, sok ini. Sementara Anda itu belum sampai kepadanya ilmunya tentang itu. Maka jikalau ini yang engkau lakukan, engkau akan lebih cepat untuk kemudian tergeret oleh permainan syayatin. Maka di saat kita belajar ilmu agama, kita memegang sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan, Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya, jikalau engkau barakallahu fikum tidak mengetahui. Apalagi kalau persoalannya itu adalah fitnah. Tidak semua mampu kemudian untuk bisa memberikan jawaban yang diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla di tengah umat. Sehingga harus kembali kepada yang ahlinya barakallahu fikum. Inilah dia ayat Al-Quran. Kalau kita belajar, tidak kemudian ya memunculkan kepedeannya kita. Ya, padahal kita tidak punya kemampuan barakallahu fik, tapi kita berpegang fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, Nabi SAW memberikan kita sebuah langkah untuk bisa lepas dari jebakan ini. Fa idza balaghahu falyasta'id billahi walyantahi. Apabila sampai pertanyaan seperti ini, segeralah dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, dan segeralah dia berhenti dari kemudian berlarut untuk berpikir siapa yang menciptakan Allah. Ia kan menjebak ya. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Yang menciptakan ini? Allah. Langit? Allah. Bumi? Allah. Arsy? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Maka di saat muncul ini, segera dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan segera dia berakhiri atau mengakhiri, berhenti barakallahu fikum. Yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabrahan nas yatasaalun." Terus menerus orang bertanya-tanya, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan, hadza Allahu khaliqu kulli syai'in, faman khalaqa Allah. Ini adalah Allah sebagai pencipta segala sesuatu, maka siapakah yang menciptakan Allah? Ini adalah salah satu barakallahu fikum jebakan iblis laknatullah alaih. Tidak boleh kita termakan rahimani wa rahimakumullah dengannya. Barakallahu fikum. Kita ambil sebagai penutup. Wa'lam qalal mu'allifu rahimahullah. Wa'lam annal hawama wassiba'a waddawaba kullaha nahu al-zar wal-namal wal-zubab kulluha ma'murah wa la ya'maluna syai'an illa bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa serangga, ya, wasiba binatang buas, juga binatang-binatang semuanya seperti semut kecil, wanamal, ya, semut agak besar sedikit bahasanya barakallahu fikum, adzur wadzar wanamal wadzubab, lalat hinggap di sini terbang, hinggap di situ terbang. Ternyata semua serangga, binatang buas, binatang-binatang yang lain, kulluha ma'murah, semuanya itu diperintahkan. Maka perintah ini, kata Syekh Rabi, wallahu a'lam, terkait dengan perintah bersifat kauni, takdir dari Allah Azza wa Jalla, bukan bersifat syar'i. Ya, bersifat kauni, terbang ke sana, terkadang serangga gerombolan merusak sebuah tanaman yang ditanam oleh orang itu, siapa yang memerintahkannya? pernah kita dapat informasi benar enggak itu ya apa namanya Aba Wahidah di apa di NTT belalang yang kemudian merusak tanaman, ada? Hah? Ada informasinya barakallahu fikum. Enam gerombolan barakallahu fik serangga yang merusak semuanya itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ma'murah. Mereka semuanya tidak berbuat sekecil apapun kecuali dengan seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menggigit ini semut, ia menggigit fulan, menggigit fulana, menggigit ini. Ya dia tidak tahu, tiba-tiba kegigit. Siapa yang memerintahkan semuanya itu? Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang harus barakallahu fikum kita ketahui rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Nah, kondisi semua binatang dan tumbuh-tumbuhan itu telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla anna hadhil makhluqat, semua makhluk ini tusabbihullaha wa tuqaddisuhu, semuanya bertasbih kepada Allah dan mereka mensucikan Allah Azza wa Jal. Ya, cuma bedanya dengan manusia ini adalah tidak dibebani syariat. Barakallahu fikum. Di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan manusia yang sudah dititipkan akal ini ternyata bisa berubah menjadi sifat binatang. Kip, orang enggak bisa berpikir, matanya enggak bisa dipakai melihat, membaca. Kemudian barakallahu fikum telinganya tidak bisa dipakai mendengar. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu bagikan binatang ternak dan lebih jelek dari binatang ternak. Allah sebutkan tentang bagaimanakah kehidupan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak ada pada hidupnya itu kecuali yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Yang ada di hidupnya mereka makan, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat sebagaimana bernikmat-nikmatnya binatang ternak. Bas itu. Mau raha, mau santai, mau ini, mau itu. Itulah kehidupan mereka barakallahu fikum. Inhum kal an'am. Tiadalah mereka itu bagikan binatang ternak, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, diberitahukan kita oleh Allah Azza wa Jalla apa yang kita saksikan. Pepohonan, bebatuan, barakallahu fikum, semuanya wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah Azza wa Jalla, tiadalah sesuatu kecuali bertasbih menyebut dan memuji Rabbnya. Yusabbihu bihamdi, mensucikan Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Ya, kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Sesungguhnya dia Allah Maha Haliman, Maha ya lembut dan Maha penyayang. Maka sekali lagi bahwa dimanapun kita berada, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai kemudian barakallahu fikum, kenikmatan yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar ilmu agama didoakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, sampai kemudian barakallahu fikum semut yang ada di lubangnya. bersolawat buat mereka. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, pertahankan kesempatan di dalam hidup untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus berupaya untuk kemudian mencetak anak-anaknya muslimin, salafiyin, salafiyat, agar mereka belajar agama Allah Azza wa Jalla, mengerti al-haq dan mengerti al-batil. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru wa'ana anilhamdulillah. Tafadzalu barakallahu fikum.